saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bentuk kesuksesan itu, Pak, ketika menghadapi musibah itu sekurang-kurangnya ada tiga, Pak. Satu, pertama, Pak, musibah itu bisa menjadi ladang penghapusan dosa. Yang kedua, musibah itu bisa menjadi ladang menumpuknya, berlipat gandanya pahala. Kalau itu sabar. Yang ketiga, musibah itu bisa menjadi momentum seseorang untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan kata lain, kadang-kadang kita ini gak sadar-sadar, biar sadar dikasih musibah. Gitu, Pak. Kadang-kadang gak sadar-sadar, biar sadar dikasih musibah. Jadi beruntunglah yang dikasih musibah. Karena kalau gak dikasih musibah, gak sadar. Saya boleh cerita sedikit, ya. Saya itu pernah Ramadan, saya lupa persis, kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM. Di antaranya, Pak, kerjasama untuk membina orang-orang lapas. Ya, kita ikut nimbrung lah di lapas Cipinang, di lapas yang wanita di Pondok Bambu. Nah, waktu saya datang ke LP Cipinang, saya kaget, Pak. Kita lagi ceramah gitu, ya. Tiba-tiba ada anak muda. Anak muda ini nemui saya. "Ustaz, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saya bilang. Dirangkulnya saya, nangis dia. "Ya, gimana kabar?" Langsung saya sapa. Saya enggak, kayaknya dia kenal sama saya takut kalau saya nanti ketahuan enggak kenal dia, kan dia sakit nanti. Saya sapa dia, "Oh, gimana kabar?" "Baik, alhamdulillah," gini-gini, macam-macam lah gitu. "Ustaz lupa ya sama saya?" "Ya," gitu, saya bilang gitu. Saya peluk gitu, "Mohon maaf, siapa ya?" "Saya remaja masjid, Ustaz." "Remaja masjid? Itu yang tempat Ustaz suka khutbah Jumat," disebut sama dia di daerah Jakarta Timur sini. "Oh ya, alhamdulillah, mohon maaf ya, saya lupa. Gimana ceritanya nih? Sudah berlama-lama di sini." Rupanya dia kena 3 tahun. Dia baru 1 tahun di situ. "Loh, gimana ceritanya kok bisa di sini nih?" "Itulah, Ustaz, perjalanan hidup. Tapi alhamdulillah, Ustaz, Allah kirim saya ke sini." Loh, alhamdulillah Allah kirim saya. Saya jadi penasaran. Kalau gitu duduk sebentar, saya bilang gitu kan. "Duduk, gimana ceritanya kok alhamdulillah ini?" "Alhamdulillah," nangis dia, Pak. "Alhamdulillah, Ustaz." Rupanya dia cerita, "Saya ini termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Dia memang rajin di masjid, anggota remaja masjid. Tapi ikroknya baru jilid 4, belum bisa baca Quran. Bandel nih. Kami sering datang sisa di masjid, tapi habis sisa sebelum subuh pulang. Jadi rupanya di masjidnya tidur. Rupanya ini anak suka trek-trekan. Waktu itu minta sama orang tua dibeliin motor karena kalah melulu. Orang tuanya kagak ngasih. Akhirnya apa? Nekat, Pak. Nyuri motor, Pak. Begitu nyuri motor, ketangkep masuk. Tapi kemudian setelah dia coba jalani, ibunya datang. Dia marah besar sama ibunya. Pokoknya dia itu, wah, apalah. Ketika gak dikasih motor itu luar biasa. Tapi ketika kemudian dia sudah di penjara, saya baru teringat, saya baru bisa merasakan betapa kasih sayangnya orang tua, kasih sayangnya ibu. Kalau ingat saya suka nangis, Ustaz. Saya suka nangis. Alhamdulillah, Ustaz, saya itu baru ikhra 4. Disinilah saya kemudian belajar nerusin jadi ikhra 5, ikhra 6. Sekarang udah Al-Quran. Dan alhamdulillah, Ustaz, 1 tahun saya sudah hafal 3 juz. 3 juz Quran hafal dia. Saya kemudian peluk dia. Alhamdulillah. Sampai-sampai saya tuh mikir, apa sebaiknya saya tetap di sini aja, ya, katanya gitu. Saya bilang, "Ndak, ada masanya antum harus bakti sama orang tua, menebus dosa masa lalu." Akhirnya ya sudah begitu, karena waktu saya sudah habis, pelukan segala macam, kemudian ya sudah. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Barulah kemudian saya ingat pandangan Ibnu Taimiyah bahwa musibah itu kadang-kadang bisa menjadi awal. Nah, ini nyuri itu kan maksiat bagi dia kan? Nyuri itu kan maksiat bagi dia. Tapi begitu dimasukkan ke dalam penjara kan musibah bagi dia. Enggak boleh kemudian mencuri itu bersandar kepada Allah. Tapi kalau udah di penjara ya sudah, gimana udah? Begitu ya sudah. Sudah. Dia harus bersandar kepada Allah SWT. Saya kemudian bacakan ayat ini Pak, surah At-Taghabun ini. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Baru kemudian saya bacakan sama si anak itu tadi. Dia kemudian termenung. Tolong ya direnungkan ya, surah At-Taghabun ayat 11. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.